Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid, penjelasan ringkas terhadap kitab at-tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang dijelaskan oleh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan habibahullah taala. Kita masih berada pada bab Maja'a fi ar-ruqa wa at-tamaim, dalil-dalil yang menjelaskan tentang permasalahan ruqyah dan tamimah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada hadis Abdullah bin Uqaim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Tirmidzi rahimahumullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diserahkan dan akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Artinya, orang yang menyerahkan keterikatan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengikat hati orang tersebut kepada sesuatu yang dia terikat dengannya tadi. Dan dia nanti di hari kiamat akan mendapati bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, memberikan pertolongan kepada dia dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun hadis ini adalah hadis yang ringkas, tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesan besar, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita, keluarga kita, dan semua urusan yang kita hadapi. Maka ketika kita meminta keselamatan diri kita, meminta bantuan atas masalah-masalah yang kita hadapi itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jalan keluar dari itu semua. Ketika engkau berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan keluar yang akan kau dapatkan dari apa yang kau harapkan, tapi justru kesulitan demi kesulitan yang akan kau dapatkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa rawal imamu Ahmad an Ruwaifi'in radhiyallahu anhu. Dan al-imamu Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ahmad pada jilid yang keempat halaman 108, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i jilid yang ke-8 halaman 117. Dari Ruwaifi', siapa Ruwaifi'? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, Ruwaifi' huwa Ruwaifi' ibnu Thabit ibnu Sakan ibni Adi ibn al-Harith min Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Nama beliau adalah Ruwaifi' bin Thabit, lebih dikenal dengan namanya saja Ruwaifi'. Beliau dari keturunan Bani Malik bin Najjar dan beliau adalah seorang Ansar. Waliya Barqata wa Tarablus, beliau pernah menjadi pemimpin Barqah dan Tarablus, dan beliau terlibat dalam pembukaan kota-kota di Afrika. Faftataha Ifriqiyah, beliau membebaskan beberapa daerah di Afrika, kemudian menjadi pemimpin di sana pada tahun 47 Hijriah. Waktu wafiya bi Barqah, dan beliau meninggal di kota Barqah pada tahun 56. Dalam biografi-biografi yang ada, tidak ada yang menyebutkan kapan Ruwaifi' dilahirkan. Di sana hanya disebutkan meninggalnya beliau, yakni tahun 56 Hijriah. Kata Ruwaifi' radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alal hayata satatulu bika. Mudah-mudahan engkau berumur panjang. Fa akhbirin nas, kalau seandainya dikabulkan doaku, maka beritakanlah kepada manusia. Anna man 'aqada lihyatahu. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan lagi oleh Ruwaifi' kalau beliau diberikan hidup panjang dan akan melihat beberapa perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama, anna man 'aqada lihyatahu. Siapa yang menggulung jenggotnya? Nanti akan kita terangkan apa maksudnya. Siapa yang menggulung jenggotnya? Yang kedua, au taqallada wataran, atau yang membuat ikatan dari water, benda-benda laut sebagai penangkal air. Awistanja biraji'i dabbatin aw 'azmin. Yang ketiga, dia melakukan istinja, bersuci setelah buang air, biraji'i dabbah, dengan kotoran hewan. Aw 'azmin, atau dengan tulang. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Siapa yang melakukan ketiga hal tadi, maka sampaikan kepada mereka, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri darinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bari'un minhu, maka ini adalah sebuah wa'id syadid, ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu hanya isyarat. Maksudnya itu bukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam keras perbuatan-perbuatan di atas tadi. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika. Mudah-mudahan umurmu, engkau diberikan umur panjang, hidupmu akan panjang. Kata para ulama menjelaskan, termasuk salah satu alam min alamin nubuwah. Ini termasuk salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksudkan dengan kalimat tadi bukan sekedar berharap bahwa Ruwaifi akan berumur panjang. Tapi beliau tahu bahwa beliau berdoa dengan permintaan tadi dan Allah akan mengabulkan. Ruwaifi akan diberikan umur panjang. Dan itu terbukti bahwa Ruwaifi radhiyallahu taala anhu, beliau hidup dengan usia yang cukup panjang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa tadi meninggalnya? 56. 56 Hijriah. 10 tahun beliau memimpin beberapa kota di Afrika setelah beliau menaklukkan kota-kota tersebut. Dan pesan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Ruwaifi'. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selayaknya untuk benar-benar kita perhatikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Ruwaifi' dengan bentuk perintah. Fa akhbirin nas. Beritahukan kepada manusia. Sudah kita pahami bahwa al-amru yufidul wujub. Bentuk perintah di dalam konteks syariat adalah sesuatu yang wajib. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada Ruwaifi' untuk menyampaikan ini kepada manusia, ini isyarat bahwa perkaranya benar-benar perkara yang besar. Tayyib. Perkara yang pertama, man 'aqada lihyatahu. Siapa yang memintal jenggotnya? Maksudnya Kita baca terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas. Kata beliau rahimahullah, qila ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurub min qatliha wa 'aqdiha takabburan. Ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah kebiasaan dari kaum musyrikin terdahulu fil hurub yang mereka lakukan ketika berperang, min fatliha wa 'aqdiha, di mana mereka terbiasa untuk memintal jenggotnya. Jadi jenggotnya ditarik menjadi beberapa bagian panjang, kemudian apa namanya, seperti tali itu, dililit-lilitkan panjang, setelah itu ujungnya diikat tali, dipilin, memilin jenggot. Nah ini biasa dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu ketika mereka berperang. Tujuannya apa? Takabbur. Mereka hendak menyombongkan diri. Semakin panjang jenggotnya, semakin besar pintilannya. Mereka menganggapnya akan sedikit memberikan efek rasa takut kepada musuh dan menambah keberanian mereka saat berperang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila ma'nahu mu'alajatu sya'ri liyata'aqqada wa yataja'ada ala wajhi ta'annus wa tanaqqud. Yaitu siapa yang memotong jenggot untuk terlihat lebih rapi. Apakah itu dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu atau dihabiskan? Tapi tujuannya ya ta'aqqad wa yataja'ad ala wajhi ta'annus, supaya terlihat lebih tampan dan menarik perhatian wanita. Wa tana'um, dan dia senang dengan bentuk-bentuk seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Jadi perintah Nabi SAW di dalam syariat jelas bahwa jenggot itu dibiarkan untuk tumbuh. A'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Tidak dibentuk dengan sengaja dengan mesin alat pemotong bentuk-bentuk tertentu, atau tidak dipangkas supaya terlihat lebih tampan. Nah, kalau tujuannya ini, dan ada yang melakukannya, memangkas jenggot supaya terlihat lebih rapi katanya, terlihat lebih tampan, lebih gagah. Ada juga yang bertujuan untuk menarik perhatian wanita. Ini sudah ribuan tahun lalu dilakukan oleh mereka. Jadi bukan perbuatan orang-orang modern. Ini pendapat yang kedua. Siapa yang melakukan jenggotnya dengan hal-hal tadi di atas? Perkara yang ketiga, waqila al-muradu aqduha fis shalah. Yang dimaksud dengan aqdu al-liha adalah perbuatan mengakad di dalam sholat. Maksudnya apa mengakad jenggot di dalam sholat? Ketika sedang sholat, dia apa namanya ini, berbuat terhadap jenggotnya. Tadi gini-gini kan atau bagaimana? Ini namanya akad. Aqdu al-liha fis shalah. Dan ini para ulama menyebutkan ini barangkali juga yang dimaukan oleh Nabi SAW. Karena itu termasuk bentuk perbuatan sia-sia di dalam sholat. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak sengaja dipilin, dipintir-pintir, sedang sholat ini. Zaman dulu sudah dilakukan dan sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Tayyib. Disebutkan oleh Abu Zur'ah, demikian juga Ibn al-Iraqi rahimahumullah, mereka mengatakan wal aula hamluhu ala aqdil lihyah fi shalah. Yang lebih tepat adalah larangan Nabi SAW untuk kita banyak-banyak memegang jenggot di dalam salat, kama dallat alaihi riwayat Muhammad bin Rabi', sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Muhammad bin Rabi', di mana di dalam hadis tersebut disebutkan anna man aqada lihyatahu fi shalah. Siapa yang mengikat jenggotnya di dalam sholat. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ruwaifi, au man taqallada wataran. Siapa yang yataqallad watar. Maksudnya apa? Ay ja'alahu qiladatan fi unuqihi au unuqid dabah min ajlil wiqayah minal a'in. Membuat ikatan dari tali yang di dalamnya kemudian diisi dengan benda-benda laut. Water aslinya benda-benda laut, tetapi ini mencakup umum manik-manik ataupun benda-benda yang lain. Tujuannya sama, menolak ain. Fi'unuqihi, apakah itu diletakkan di lehernya sendiri leher keluarganya, anaknya, au mindabatihi, diletakkan di leher hewannya, hewan peliharaannya atau hewan tunggangannya. Min ajlil wiqayah minal ain, dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit ain. Ini rinciannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah, ketika beliau menjelaskan autaqallada wataran, beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَنْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَكَيْفَ بِمَنْ تَعَلُّقَ بِالْأَمْوَانِ. Kalau seandainya Nabi SAW mengecam keras hanya kepada orang-orang yang tadi mengalungkan benang kepada dirinya, keluarganya, atau ke hewan peliharaannya atau hewan tunggangannya, sekeras itu dikecam oleh Nabi SAW, فَكَيْفَ بِمَنْ تَعَلُّقَ بِالْأَمْوَانِ, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan hatinya, menggantungkan urusan kebahagiaan dan kesengsaraannya, kesedihannya di dunia dengan al-amwat, orang-orang yang telah mati. Wasala'uhum qadha' al-hajat, dia meminta kepada orang-orang yang telah mati itu untuk memenuhi hajat mereka di dunia. Wa tafrijil qurubat, meminta untuk diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Alladzi ja'a an-nahyu 'anhu wa taghlidhuhu fil ayatil muhkamat. Padahal masalah itu tadi, berharap, berdoa, meminta, memohon kepada orang-orang yang telah mati, siapapun mereka, apapun kedudukannya, dianggap soleh ataupun tidak, banyak ayat-ayat yang sudah kita bahas menjelaskan tentang besarnya perkara-perkara tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Perkara yang ketiga, aw istanja bi raji'i dabbatin. Siapa yang istanja? Istanja disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan maknanya adalah ai azalan naju wa huwa al-adhirah 'anil makhraj. Menghilangkan bekas buang kotoran. An-naju adalah kotoran yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang. Dia bersihkan setelah buang air bi raji'i dabbah. Raji'i dabbah maksudnya adalah rauth, yaitu kotoran hewan yang sudah mengering. Ada orang yang beristinja dengan kotoran hewan? Sekarang mungkin tidak tergambar, tapi dulu mungkin ada. Kalau tidak ada, kenapa Nabi SAW melarangnya? Kenapa Nabi SAW memperingatkannya? Ini menunjukkan bahwa dahulu ada yang melakukannya. Ketika tidak mendapati apa-apa, tidak ada batu minimalnya, kan tidak mungkin dengan pasir. Ada kotoran unta yang kering, ada kotoran kambing yang kering, dia pakai. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Tayyib, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ar-raji' huwa ar-rauth. Ini maksud dengan raji' adalah kotoran hewan. Summiya raji'an li'annahu raja'an halatihi al-ula ba'da'an kana alafan. Kenapa dinamakan raji'? Karena li'annahu raja'a an halati. Karena dia telah berubah dari bentuk atau materi awalnya. Ba'da an kana 'alafan. Sebelumnya dia sebagai pakan. 'Alaf adalah pakan ternak. Dimakan oleh hewan dalam bentuk pakan, keluarnya sudah kotoran. Itu namanya raji', yang telah berubah dari bentuk asalnya. Tayyib, aw 'azmin, atau siapa yang beristinja dengan tulang. Ini juga dilarang. Tulang apapun itu, entah hewan yang dihalalkan ataupun hewan yang diharamkan, dan juga tulang manusia. Intinya umum, tulang tidak boleh dipakai untuk beristinja, membersihkan kotoran. Disebabkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau bersabda, la tastanju birrawth walal idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian beristinja, membersihkan setelah buang air, dengan kotoran hewan atau dengan tulang belulang. Di sini lebih jelas larangan Nabi SAW. Kalau yang di atas tadi hanya pesan, Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas melarang la tastanju. Khitabnya langsung kepada kita. Berarti pelarangannya tegas, tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Beliau menyebutkan alasan kenapa tidak diperbolehkan dengan tulang. Ada banyak alasan, tapi yang beliau sebutkan karena tulang itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Dan tulang menjadi salah satu makanan jin. Ini tinjauan yang pertama. Tidak diperbolehkan beristinja dengan tulang. Qala wa alaihi la yajzi al-istinja'u bihima. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, demikian juga di dalam syariat tidak sah ketika seorang itu istinja dengan dua hal tadi, dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Kama huwa zahiru madhhabi Ahmad, sebagaimana yang zahir dari pendapat al-Imamu Ahmad, lima rawa Ibn Khuzaimah wa Daruqutni an Abi Hurairah. Hal ini dilandasi pada riwayat Imam Ibn Khuzaimah, demikian juga al-Imamu Daruqutni dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yastanjiya bi'azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang atau kotoran, dan beliau mengatakan innahuma la yutahhirani, sesungguhnya kedua benda tadi tidak bisa mensucikan. Ini alasan kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itu aja sebenarnya sudah cukup, belum dari sisi tinjauan kesehatan dan yang lainnya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang muslim melakukannya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabat ini, yakni Ruwaifi', sayatulu umruhu, bahwa usianya akan panjang. Hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu. Kemudian dia akan bertemu dengan orang-orang yang menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi akhlak Islam, fil liha, satu dalam permasalahan jenggot, alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha. Kita diperintahkan untuk membiarkan dan memuliakan jenggot yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai fitrah laki-laki. Tayyib. Benar enggak jenggot fitrah laki-laki? Benar, kenapa? Adam dulu diciptakan ada jenggotnya? Ada. Fitrah laki-laki karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah ciptakan dengan jenggot dan dengan adanya kumis yang sedikit. Setelah itu dari Adam Allah subhanahu wa ta'ala ambil tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa. Hawa ada jenggotnya? Tidak punya jenggot, tidak punya kumis. Laki-laki dan wanita berbeda, fitrah penciptaannya sudah berbeda. Kemudian berlalu waktu, orang Yahudi, mereka melakukan sesuatu yang keluar dari fitrah. Apa itu? Memanjangkan dan menebalkan kumis. Jenggotnya tetap ada, tapi kumisnya juga ditebalkan. Keluar dari fitrah? Sudah keluar, karena Adam hanya berkumis tipis. Kemudian dari Yahudi turun ke Nasrani, apa yang dilakukan? Sama, Nasrani zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman dahulu mereka masih memanjangkan jenggot dengan apa namanya, kumis yang tebal, sama seperti Yahudi. Barulah kemudian setelah apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, di bawahnya orang-orang Majusi. Dari mana Majusi? Persia terbesar ketika itu. Apa yang dilakukan oleh orang Majusi? Mereka keluar dari fitrah laki-laki. Jenggotnya dipotong habis, kumisnya masih ada tebal. Nah, yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, demikian juga Majusi, menyelisih fitrah awal penciptaan laki-laki. Datanglah Islam mengembalikan apa yang telah disimpangkan oleh Majusi, Yahudi, dan Nasrani tadi, serta menyelisih fitrah wanita yang tidak memiliki jenggot dan kumis, dikembalikan ke asalnya. A'fu alih, biarkan jenggot itu tumbuh. Kalau ada kumis tipis, biarkan. Itu sudah fitrahnya. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk membiarkan jenggot di dalam Islam adalah memuliakan laki-laki dan mengembalikan kepada fitrah penciptaan mereka. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sehingga orang yang mencukur habis kumisnya, yang mencukur habis jenggotnya, sama seperti wanita. Yang mencukur habis kumisnya saja dibiarkan jenggotnya, boleh? Tidak boleh, menurut pendapat sebagian ulama, harus tetap ada tipis. Memotong jenggot saja membiarkan kumis, boleh? Tidak boleh, seperti Majusi. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, kita lanjutkan. Fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ilal abath biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajim aw bi ahli tarfi wal muyu'ah. Dalam permasalahan jenggot, ketika diperintahkan di dalam syariat untuk membiarkan jenggot itu tetap lebat sebagai bentuk pemuliaan, mereka menyelisih bimbingan Nabi SAW ilal abathi biha, dengan melakukan perbuatan sia-sia pada jenggotnya. Ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajim, dengan cara di mana mereka menyerupai perbuatan a'ajim, taib. Au bi ahli taraf, atau menyerupai ahli taraf wal muyu'ah, taib. Laki-laki yang dandanannya seperti perempuan, para banci. Ini beliau nyebutkan, bukan anak. Ahli taraf wal muyu'ah, yang membuat jenggotnya bentuk-bentuk tertentu untuk tujuan tertentu, tapi pada hakikatnya mereka adalah para banci yang tidak membiarkan jenggot seperti fitrah asal dari laki-laki, taib. Au yukhilluna bi aqidati tauhid. Yang kedua, orang-orang yang menyelisihi akidah tauhid bil isti'mali alwasail syirkiyah, dengan menggunakan wasail syirkiyah. Mengamalkan sesuatu, mengambil satu benda yang termasuk wasilah bisa mengantarkan dia terjatuh pada perbuatan syirik. Fayalbasunal qalaidah. Misal mereka memakai gelang, kalung dan yang lainnya. Au yulbisunaha dawabahum, atau memakaikannya kepada hewan-hewan yang mereka miliki. Yastadfi'una biha al-mahdhur, dengan tujuan supaya tidak ada bahaya yang mendekat kepada diri dan hewan tunggangan mereka. Au yartakibuna manaha anhu nabiyuhum, atau perkara yang ketiga, mereka melakukan, yartakibut maksudnya ya'malun. Mereka melakukan, mengamalkan manaha anhu nabiyuhum, apa yang telah dilarang oleh nabi mereka. Minal istijmar birawfid dawabi wal idham, yaitu beristijmar. Ini beliau sebutkan lebih dengan istilah yang lebih tepat, al istijmar, karena istinja itu hukum asalnya dengan air, sedangkan untuk bersuci selain dengan air namanya istijmar. Atau orang yang melakukan istijmar dengan kotoran hewan, wal idham, atau tulang belulang. Fa'awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballighal ummah anna nabiyyaha sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dhalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya ini tadi, Ruwaifi', agar beliau menyampaikan kepada umat bahwa nabi mereka yatabarra', berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut di atas. Tayyib. Ini makna secara umum dari hadis Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Di mana hubungan hadis ini dengan bab? Murajaah lagi babnya, bab apa? Ma jaa fi ruqa wat tamaim. Pembahasan tentang ruqyah dan tamimah. Nah, hadis ini di mana kaitannya? Kata beliau, anna fihi annahya an taqlidil autar li daf'il mahdhurat wa annahu syirkun li annahu la yaqdiru ala dhalika illallah. Di dalam hadis ini terdapat satu perkara yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, yaitu annahya an taqlidil autar, larangan untuk membuat kalung, gelang dan yang lain-lain. Li daf'il mahdhurat, untuk menolak mara bahaya yang akan datang kepada dia dan yang lainnya. Nah, taqallada wataran atau taqlidul watar, taqlidul autar masuk dalam bab at-tama'im yang disebutkan dalam judul. Jadi hubungannya jelas? Baik, jelas. Wa annahu syirkun. Beliau menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Kenapa? Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illallah. Karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari mara bahaya apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda-benda laut yang mereka anggap memiliki fungsi dan kegunaan tertentu, dan juga bukan benda-benda lain dengan fungsi yang sama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala rahimahullah ma yustafadu minal hadis. Ada 6 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah. Ada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Fa inna ruwaifi'an talat hayatuhu ila, karena Ruwaifi' radhiyallahu ta'ala anhu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tahun 56 Hijriah. Baik. Yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Wajib untuk mengabarkan kepada manusia bima umiru bihi, dengan apa yang mereka itu diperintahkan oleh syariat. Wa nuhu anhu, atau yang dilarang oleh syariat. Mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu, yang memberikan konsekuensi mereka harus melaksanakan atau meninggalkannya. Jadi wajib memberikan ilmu, wajib menyampaikan ilmu kepada umat bahwa ini perkara yang diperintahkan di dalam syariat untuk dikerjakan, ini perkara yang dilarang di dalam syariat untuk ditinggalkan. Ketika kita tahu, kita bisa mulai untuk mengamalkannya, sampaikan kepada saudara kita, perintah Allah begini, larangan Allah Subhanahu wa taala begini. Masalah dia nanti akan mengamalkan atau tidak, selesai urusan kita. Kalau dia mengamalkannya, dia bisa menerima nasihat kita, kemudian dia sampaikan lagi kepada saudaranya yang lain, fabiha wa ni'mah. Itu nikmat besar, karena dari apa yang dia lakukan kita juga mendapatkan pahalanya. Tidak ada ruginya untuk menyampaikan satu nasihat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa i'fa'iha. Dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas tentang disyariatkannya memuliakan jenggot dan membiarkan jenggot itu lebat. Wa tahrimul abathi biha, dan diharamkan untuk berbuat sia-sia dengan jenggot. Apa itu perbuatan sia-sia dengan jenggot? Qala hafizallah bihalqin, dipotong habis. Berarti tambah sisa, bahkan dikerok dengan silet. Au qassin, atau dipendekkan. Tadinya tebal seperti ini, dipotong jadi separohnya. Sama. Au aqdin, atau diikat. Diikat dengan berbagai macam bentuknya, entah hanya di apa namanya dikumpulkan kemudian diikat atas saja, atau ikat atas bawah, atau ikat tiga, atau dipilin seperti orang-orang musyrik ketika hendak perang tadi. Dikepang lebih tepatnya. Au taj'idin, atau dihias, dipotong untuk berhias. Au ghairi dzalik, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Intinya biarkan jenggot itu apa adanya. Hanya kita rawat saja, kita muliakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang keempat, tahrimu ittikhadzil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirkun. Diharamkannya mengambil kalung, gelang dan yang lain sebagainya lidaf'il mahdzur, dengan tujuan menolak bahaya. Wa annahu syirkun, dan perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Yang kelima, tahrimul istinja bil rauth wal azam. Diharamkannya istijmar dengan kotoran hewan dan dengan tulang belulang. Yang keenam, ringkasan dari semuanya adalah anna hadhil jara'imal madhkurah minal kaba'ir. Dia sebutkan dengan kalimat yang tegas bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang disebutkan di atas tadi, dia sebutkan poin-poin tadi dengan nama jarimah, perbuatan jahat. Minal kabair, termasuk dari dosa besar. termasuk dari dosa besar. Kalau kita lihat hadisnya, di situ tidak ada yang menunjukkan atau tidak ada yang tegas secara tekstual menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tadi adalah termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Tetapi secara kontekstual ada di dalam hadis tadi. Kira-kira di mana? Barang siapa yang mengikat jenggotnya, mengambil water untuk menolak mara bahaya, atau yang beristijmar dengan kotoran hewan dan tulang belulang, maka Muhammad SAW berlepas diri darinya. Kira-kira di mana tempat yang menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar dari kalimat tadi? Baik, yang terakhir. Fa inna Muhammadan SAW bari'un minhu. Karena Muhammad SAW berlepas diri darinya. Disebutkan oleh para ulama termasuk salah satu tanda bahwa dosa itu adalah dari golongan dosa-dosa besar ketika ada wa'dun syadid di dalamnya. Ketika terdapat ancaman keras di dalam dalil tersebut, maka dosa yang disebutkan atau perkara keburukan yang disebutkan termasuk dari dosa-dosa dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mafhum nggih? Kita lanjutkan. Dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Sa'id bin Jubair, dan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Di sini beliau tidak menyebutkan biografi dari Sa'id bin Jubair, di dalam Fathul Majid juga tidak disebutkan. Sa'id bin Jubair, beliau adalah termasuk salah satu dari sadatut tabi'in. Nama beliau tidak asing. Beliau meninggal tahun 95 Hijriah, dilahirkan tahun 45 atau 46 Hijriah. Dan beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kisah tentang pemberontakan terhadap Al-Hajjaj ini ma'ruf, bahkan para ulama ada yang membuatnya dengan satu buku tersendiri, Fitnah Abdurrahman Ibn Al-Ash'ath. Termasuk di dalamnya terlibat dalam fitnah besar tersebut adalah Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Tayyib, Sa'id bin Jubair termasuk murid besar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau sering hadir di majelis ilmu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ini sudah cukup biografi siapa guru-guru beliau menjadikan Sa'id bin Jubair adalah nama besar dari sadatut tabi'in rahimahumullah. Tayyib, dari Sa'id bin Jubair beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Perhatikan, man qata'a, barang siapa yang memutus tamimah min insanin, dari seseorang. Kita tidak perlu lagi bahas tamimah apa, sudah kita bahas panjang lebar pada beberapa pertemuan sebelumnya. Siapa yang memutus tamimah dari seorang manusia, karena ka'idli raqabah, maka itu sama pahalanya seperti membebaskan budak. Berapa pahala membebaskan budak? Besar. Karena memerdekakan seorang manusia dari perbudakan. Budak itu statusnya seperti barang kepemilikan. Dia tidak dianggap sebagai manusia. Maka ketika budak itu dimerdekakan, statusnya menjadi orang merdeka, maka dia menjadi manusia. Terhormat layaknya manusia. Berbeda saat dia sebagai budak, itu seperti barang, bisa diperdagangkan dan bisa diperlakukan kadang semena-mena oleh tuannya. Tapi ketika dia merdeka, dia kembali seperti manusia, apalagi dia seorang muslim. Sehingga pahala untuk membebaskan budak itu sangat besar. Tidak mungkin dilakukan di zaman sekarang, karena zaman sekarang tidak ada perbudakan. Nah, Sa'id bin Jubair menyebutkan, siapa yang memutuskan tamimah dari seorang manusia, pahala yang dia dapatkan sama seperti membebaskan budak, hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah athar, karena Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala bukan sahabat. Beliau bukan sahabat, beliau tabi'in. Sehingga ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat jelinya para ulama. Mereka mengatakan apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair ini dihukumi marfu'. Jadi mursal fi hukmil marfu'. Mursal itu ketika sebuah athar atau hadis berhenti pada tabi'in, murid sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhenti kepada tabi'in namanya mursal. Berhenti kepada sahabat namanya mauquf. Dia tidak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu sampai bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya marfu'. Nah, para ulama menyebutkan atsar ini Sa'id bin Jubair adalah mursal fi hukmil marfu'. Hadisnya mursal tapi memiliki hukum marfu'. Kenapa sebabnya? Perhatikan apa yang disebutkan oleh Sa'id. Perkara gaib atau bukan? Perkara pahala. Perkara gaib atau bukan? Perkara gaib. Tak mungkin itu adalah ijtihad dari Sa'id bin Jubair. Apalagi beliau seorang imam besar. Apalagi beliau murid Abdullah bin Abbas. Tidak mungkin itu adalah ijtihad Sa'id bin Jubair tentang masalah gaib. Sehingga kemungkinan besar beliau mengambil dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita bertanya, loh, bisa jadi kan itu apa namanya pendapat beliau? Tidak mungkin. Derajat beliau di dalam hadis, dalam sanad itu adalah seorang thiqah imam. Maka kemungkinan untuk berdusta atau menyampaikan sesuatu yang bukan hadis adalah bagian dari hadis sangat kecil. Tidak mungkin. Sedikit saja seorang itu pernah menyampaikan sesuatu, dia sandarkan bahwa itu hadis, padahal itu bukan hadis, langsung turun derajatnya. Seketat itu periwayatan zaman dulu yang tidak mungkin bisa diterapkan zaman sekarang. Kalau diterapkan zaman sekarang akan lebih sedikit ilmu itu, karena sangat ketat jalur pengambilannya. Ini zaman dahulu, kamu ambil ilmu ini sampaikan kepada orang lain, dari siapa ilmu diambil. Zaman dahulu diteliti, oh dari fulan, diteliti lagi gurunya, si fulan itu siapa, sekoh tidak, bisa dipertanggungjawabkan hadis-hadisnya atau tidak. Kalau bisa, diteliti lagi biografinya antara guru dengan muridnya ini tadi, sezaman atau tidak, oh satu zaman, pernah bertemu atau tidak, pernah bertemu, nah bertemu ini mengambil hadis atau tidak, dan seterusnya. Syaratnya banyak dan itu butuh satu ilmu khusus untuk mempelajarinya, sehingga tidak mungkin orang yang tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar tentang ilmu hadis, dia mampu untuk memahami tentang apa namanya istilah-istilah di dalam hadis. Ini sering terjadi, banyak orang awam yang barangkali dia nggak pernah tahu apa itu ilmu hadis. Ketika disampaikan seorang perawi gharib, gharib apa artinya? Secara letter lag, translate ke bahasa Indonesia artinya asing. Lafaz ini asing. Kenapa kok asing? Padahal lafaz gharib itu ada hukum tersendiri di dalam ilmu hadis. Maksudnya apa? Dan bagaimana kita harus memperlakukan itu ada. Maka ma'asyilah rahimani wa rahmatumullah, perkara yang seperti ini tidak bisa kita sembarangan berbicara masalah hadis. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak usah berbicara. Demikian juga apalagi menyentuh apa namanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, tidak punya ilmunya, belum pernah belajar tentang tafsir, jangan sekali-kali mentafsirkan Al-Qur'an itu dengan ra'yu, dengan pikiran kita. Berbahaya. Lebih baik diam. Kalau sudah jelas kamu tahu dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan, bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan, ucapkan. Kalau belum, tahan. Bisa jadi satu kalimat yang kita ucapkan ternyata membuat kerusakan. Maka ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bertakwa dalam lisan kita ini. Taib. Qala rawahu Waqi'. Atsar ini diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi', beliau adalah Waqi' ibn al-Jarrah, thiqatun imam, sahibu tasanif, meninggal tahun 197 Hijriyah. Beliau adalah guru dari Al-Imam Ahmad, demikian juga guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya. Tidak asing nama beliau Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Baik. Qala wa lahu an Ibrahim. Waqi' juga meriwayatkan dari Ibrahim. Ibrahim yang dimaksud di sini adalah Ibrahim An-Nakhai. Fiqah min kibaril fuqaha. Beliau meninggal tahun 96 Hijriah. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Mereka dahulu yakrahun, memakruhkan. Sengaja diterjemahkan makruh supaya kita lebih paham hukumnya. Memakruhkan, dan lihat ini siapa yang mengatakan tadi? Ibrahim An-Nakhai, beliau meninggal tahun 96, berarti masih di satu generasi awal, di generasi awal yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita tahu bahwa lafaz makruh pada ulama mutaqaddimin berbeda dengan lafaz makruh pada mutaakhirin. Makruh mutaakhirin, makruh fuqaha apa maksudnya? Salah satu dari lima hukum fikih. Ada wajib, ada sunnah, kemudian ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, makruh yang tadi apa maksudnya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sesuai tingkatannya. Sesuatu yang wajib, coba dari awal, apa maksudnya wajib? Fadal, muslim gak tahu wajib haram gimana? Apa itu wajib? Sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat dan berkaitan dengan dosa ketika kita tidak menjalankannya. Ini wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah, apa ini sunnah? Diperintahkan di dalam syariat harus dilakukan tapi tidak terikat dengan dosa. Baik. Sama-sama perintah, bedanya wajib harus dilakukan. Ketika melakukan dapat pahala, ketika meninggalkan dapat dosa. Sunnah tidak. Sama, dia diperintahkan dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Baik. Dua yang berikutnya, haram dan makruh. Haram apa haram? Suatu yang dilarang di dalam syariat. Kemudian ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendapatkan dosa. Baik, jelas? Bawahnya sekarang, makruh. Ini sama kaitannya dengan larangan. Berarti makruh adalah suatu yang asalnya dilarang, tetapi ketika dilakukan dapat dosa atau tidak? Dapat dosa atau tidak? Tidak. Ditinggalkan dapat pahala. Ini bedanya dengan haram. Mubah. Mubah tidak berkaitan dengan perintah, juga tidak berkaitan dengan larangan, sehingga tidak ada kaitannya dengan pahala, tidak ada kaitannya dengan dosa. Nah, kita kembali ke sini, makruh. Ini makruh menurut istilah fikih mutaakhirin. Berbeda hukum makruh dengan istilah para ulama mutaqaddimin. Makruh menurut istilah mutaqaddimin adalah haram. Jadi mereka tidak kenal yang namanya makruh. Makruh karohah tanzih namanya. Itu satu hukum dengan hukum haram. Sehingga ini yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrohun, mereka memakruhkan, maksudnya mengharamkan. Ini perlu kita fahami agar supaya tidak disambungkan dengan makruh yang ini tadi, karena berbeda istilahnya antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin, jangan dicampurkan. Taib, kata Ibrahim, kanu yakrohunat tamaim, mereka dahulu membenci, memakruhkan penggunaan tamimah kullah, semuanya, minal Quran wa ghairil Quran, apakah itu dari Al-Quran, dari kata-kata di dalam Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran, yang sudah kita bahas kemarin. Taib, yang rajih yang mana? Boleh enggak menggunakan tamimah dari Al-Quran? Tidak boleh, dengan tiga alasan yang sudah kita sebutkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, ma'asyurah rahimani wa rahmukumullah, yang dimaksudkan oleh Ibrahim An-Nakhai ini bukan seluruh ulama, kanu dahulu mereka para ulama, bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala adalah ashab Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah pendapat dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni Al-Qamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Ubaidah Salmani, Masruq, Rabi' bin Khuzaim, Suwaid bin Ghaflah, dan yang selainnya. Nama-nama tadi, mereka semua itu sadatut tabi'in, murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Tidak ada satu riwayat pun dari Abdullah bin Mas'ud yang dinukil dari murid-muridnya bahwa beliau memperbolehkan, karena beliau dikenal sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sangat keras tentang masalah tamimah. Tidak ada satu konsep apa namanya, satu rukhsah keringanan dalam masalah tamimah. Semua beliau pukul rata. Karena kalau sampai kita buka satu pintu diperbolehkan, ini akan membuka pintu kesyirikan yang lebih banyak. Akan membuka alasan yang lebih banyak. Ini zaman beliau dahulu, zaman sahabat masih hidup. Bagaimana kalau rukhsah itu disampaikan di zaman kita sekarang? Akan lebih banyak lagi orang bermudah-mudahan dengan jimat, dengan tamimah, dengan watar al-autar tadi, dengan berbagai macam bentuknya. Sehingga yang sahih adalah menguatkan pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, melarang semua bentuk tamimah, apakah dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ma'na al-atharain ijmalan, makna dua athar tadi secara umum. Qala hafizahullah, al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi lidaf'il afad falahu minath thawabi mithlu thawabi man a'taqa raqabatan minar riq. Nabi SAW mengabarkan bahwa siapa yang mau untuk menghilangkan ma yu'alliquhu ala nafsihi, dari seseorang apa yang dia kalungkan di badannya, leher, tangan, kaki, ataupun yang dia simpan dimanapun di dompet dan yang selainnya, lidaf'il afad, untuk tujuan menolak bahaya, falahu minas thawab, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu thawabi man a'taqa raqabatan minar riq, seperti pahala orang yang membebaskan budak hamba sahaya dari perbudakan. Lianna hadzal insan sara bi ta'liqit tamaim musta'bidan lisyaitan. Kenapa? Karena manusia yang memakai benda-benda tadi itu untuk tujuan menolak mara bahaya tadi itu, pada hakikatnya dia musta'bidan lisyaitan. Dia menjadi budaknya syaitan. Menjadi budak syaitan. Fa idza qata'aha anhu azala anhu riqqas syaitan. Maka ketika dia melepaskan, memutus, membuang benda-benda tadi dari orang yang memakainya, dia telah melepaskan pemakainya tadi dari perbudakan syaitan. Dan ma'asyiral qaurahimani wa rahmakumullah, perbudakan syaitan, jerat-jerat perbudakan syaitan ini lebih berbahaya dibandingkan menjadi budak beneran. Ketika menjadi budak hakikat, menjadi budak seorang manusia, yang sengsara hanya kehidupan dunianya saja. Yang hilang hanya status hidupnya di dunia. Tapi kalau dia menjadi budak syaitan, dia menjadi merasa seolah menjadi orang merdeka. Padahal yang dia korbankan adalah status hidupnya di akhirat. Itu lebih berbahaya. Dia merasa nikmat sekarang, merasa berbahagia sekarang, merasa terlindungi sekarang. Tapi nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Kehidupan dunia lebih singkat, lebih pendek dibandingkan hidup di akhirat. Maka sungguh orang yang bodoh mau menukar kehidupan dunia bahagia sesaat dengan kesengsaraan yang abadi. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala hafizallah wa yahki Ibrahim an-Nakhai an ba'di sadati tabi'in. Dan pada asar yang kedua, Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala menukilkan atau menghikayatkan an ba'di sadati tabi'in, dari sebagian pemuka-pemuka tabi'in, annahum, bahwasannya mereka, yu'ammimuna al-man'a, mengumumkan larangan, min ta'liqit tamaim, dari menggantungkan tamimah, mengambil tamimah, walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat, meskipun yang tertulis hanya bagian dari Al-Quran saja, tidak ada rumus-rumus yang lain, tidak ada sandi-sandi yang lain, tidak ada kata-kata yang lain. Saddan lidzari'ah, tujuannya supaya menutup celah, menutup pintu yang kemungkinan akan terbuka menjerumuskan di dalam kesyirikan. Tayib. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa saddu dzari'ah termasuk salah satu kaidah besar di dalam syariat kita. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Munasabatul atharain lil bab zahirah. Sekarang hubungan dua atar tadi dengan bab. Kiranya sangat jelas hubungan antara dua atar tadi dengan bab yang ada. Kata beliau hafizallahu fa inna fihi ma hikayatan atau hikayatal man'i min ta'liqit tamaimi mutlaqan an haula'il ajilla min sadatit tabi'in. Di dalam atsar tadi terdapat hikayah larangan untuk menggantungkan atau mengambil tamimah secara mutlak, dan itu datang dari nama-nama besar tokoh-tokoh tabi'in rahimahumullah, yang notabene mereka masih termasuk pada tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma yustafadu minal atharain. Faedah yang bisa kita ambil dari dua atsar tadi. Yang pertama, fadlu qat'i tamaim. Keutamaan memotong atau memutus, membuang tamimah. Li'anna dzalika min izalatil munkar. Karena termasuk bagian dari menghilangkan kemungkaran. Wa takhlisun nas minasyirki, dan menyelamatkan, membersihkan manusia dari kesyirikan. Tayyib. Yang kedua, tahrimu ta'liqit tamaimi mutlaqan. Diharamkannya menggantungkan tamimah, mengambil tamimah secara mutlak, walau kanat minal Qur'an inda jama'atin minat tabi'in. Meskipun itu bagian dari Al-Qur'an sebagaimana pendapat kebanyakan dari tabi'in rahimahumullah. Ini juga termasuk dari ikhtiar Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, demikian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangatnya para salaf dahulu untuk menjaga akidah Islam dari terkontaminasi dengan khurafat. Takhayul-takhayul yang ada, sesuatu yang tidak ada bukti jelas, kemudian menjadi sesuatu yang diyakini oleh masyarakat kita. Dan uniknya lagi, semua ini bukan terjadi hanya pada masyarakat kita, tapi juga terjadi pada masyarakat Arab. Yang notabene manusia sekarang menganggap seakan-akan bangsa Arab itu adalah bangsa yang islami. Ternyata tidak. Kalau bangsa Arab adalah bangsa yang islami, yang selalu identik dengan Islam, lalu apa tujuannya Allah membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah bangsa Arab? Lalu apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tersebar pertama kali di Arab untuk menutup dakwah tauhid ini? Kenapa di Arab? Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Islam itu bukan Arab. Tapi jangan disalahartikan. Islam sendiri, Arab sendiri enggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari bangsa Arab. Berarti Allah memilih bangsa Arab untuk memegang Islam lebih banyak dibandingkan al-ajam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sehingga bagaimana untuk mengetahui syariat dengan dalil, hubungan dengan apa namanya, apa yang dilakukan oleh bangsa Arab, apa yang dilakukan oleh orang Arab itu bukan dalil, dan itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Syariat Islam berkaitan dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat atau athar salaf dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa-masa itulah khurafat, takhayul dan bid'ah itu lebih banyak disingkirkan. Lebih banyak diproteksi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sekarang. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari bab yang ke-7, maja'a fir ruqa wa tamaim. Apa-apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Baik. Dilanjutkan bab berikutnya. Adzan jam berapa? 4.7 atau berapa? Sudah berarti. Baik. Allah taala a'lamu bissawab. Ini pembahasan berikutnya adalah bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, tentang tabarruk, mengambil berkah dengan pohon, batu atau yang selainnya. Pembahasannya cukup panjang karena dalil yang pertama disebutkan adalah surat An-Najm ayat 19 sampai 23, yaitu berkaitan dengan kisah Lata, Uzza dan Manah. Baik, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, supaya lengkap dan tidak terpotong penjelasannya. Baik, kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada salah dan kurangnya, astaghfirullah wal afu minkum. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.